diterangkan gitu. Terus sing jadi perdebatane ulama usul fikih, gitu. Sing jadi perdebatane ulama usul fikih niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ndak punya waris sih. Mboten gadah waris dengan arti enggak ada orang yang sepersis Nabi. Sebab niku Nabi itu enggak akan tersamakan gitu, atau disamai siapapun setelah Kanjeng Nabi. Dale khutbah Jumat gitu. Khutbah Jumat itu dengarkan khutbah Jumat itu nak nganti ono sing bubar. Niku dikritik tenan mbek pangeran. Dadi Nabi pas khutbah mbok tinggal mire utawa senajan ono udzur, nek ono udzur iki kudu pamit. Kulo critani guys, pokoke Nabi niku pas khutbah terus wonten tiyang misalnya kudu teng toilet napa teng WC. Niku riyen carane maju. Maju sampai Nabi mirsani. Nak engko terus ngekeki kode, mboten ngomong maksudnya ngekeki kode. Nak Nabi ku pirsa nggih to, mumpun terus moro jeding napa moro WC. Pokoke maju iku nunjukno nak ndekne pamit. Maju iku nunjukno nak ndekne napa pamit, tapi ora usah matur. Kemudian yang menjadi perdebatan ulama itu apa selain Nabi misalnya ulama misalnya ya, itu Nabi. Lah itu ulama berdebat ndak akan seperti Nabi. Sebab niku meskipun rata-rata ulama ngendikan adzan mbek dadi imam niku afdol di. Muadzin mbek imam, nah cara keyakinane jenengan niku muadzin mbek imam niku afdol di. Apa ini? Apa muadzin kan? Terus imam itu sangat keren, sangat gaya. Pemenang imam Jumat gendai ni wong akeh, tekan terlambat minyak wong kan gaya. Lalu cune cara fikih ini kusunat. Ini kalau hukum fikih sing anti racocok anti mati gini. Ini nak cara fikih. Ini ku imam kesunatan teko guri. Terus tekan guri minyak nopo wong. Jadi macam. Ini wong nopo hukum ini. Enggak hukum resmi ini fikih ini imam kesunatan teko guri pengarap. Imam loh. Guri, jadi alasannya nak tekon yang awal suwe-suwe wibawane hilang. Mencen terakhir rawi bawah, wong rawi bawah cak tekon ngarep cak guri ya pancetra. Iku nak cara fikih, iku imam iku kesunatan dari kok guri terus miyak wong joke tok suwi-suwi terus ngamuk, maksudnya khutbah terus ngamuk niku macam ngono maksudnya. Iku ora cocok. Nah itu dalam pendapat sebagian fuqaha itu mengkritik afdol imam, alasannya Rasulullah itu enggak pernah adzan tapi imam, jadi kemana muadzin mau niru Bilal, nak imam, niru Kanjeng Nabi, jari-jari sebagian. Untungnya pendapat itu dianggap lemah, dianggap ulama yang kurang terpelajar. Yang pertama, tetap afdol adzan, alasannya Nabi ora kena ditiru. Jamaah iku ngono tenan nggih, jamaah iku mu fardhu kifayah utawa sunat muakkad. Pokoke ulama iku antarané jamaah iku sunat muakkad utawa fardhu napa. Iku nak nganti sing adzan Kanjeng Nabi iku dadi fardhu ain. Mane wong top ku dipengen adzan. Engko sing ora wajib-wajib dadi wajib. Mane Nabi dipengen adzan mbek pangeran. Perkara Nabi sing adzan jamaah iku fardhu ain. Mosok diundang Nabi ditinggal turu. Nah, tapi nak sing undang Bilal lah wong turu lah wong Bilal wae. Dadi ono ulama oleh mikir ngono. Dadi mulane ulama ora usah GR, kowe ora nabi, tidak nyentuk santri ora teko, strimo aku wae. Jadi singgungnya kita di buang itu tu sadar. Senangannya kau madak nawa ibu nabi. Kau nunggu rasa seneng. Dalam hal ini jangan kau rasa seneng kau madak nabi. Perkara ini kadang kurang ajar tenan. Kau sering roh keluar nih kiai. Uang enggak ngergani kiai. Tak udang kau rata kok. Tapi biasa gus. Jenenge kiai musuhi akeh. Di sek nabi di musuhi akeh kau Abu Jahal. Sawangane dek nih Kanjeng Nabi. Seng musuhi dek nih Abu Jahal. Uang. Iya. Jangan-jangan dek nih seng salah. Dia ini sing Abu Jahal, sing musuhi, sing Kanjeng Nabi, ya, itu kan. Jadi wong itu madakno Nabi, yo kira-kira. Kadang wong kan sering kan, misalnya kita ngalami sesuatu dengan tonggo, biasa kiai digedingi wong kau zaman Kanjeng Nabi. Jadi Nabi digedingi Abu Jahal, Abu Lahab. Yo Nabi ku mesti bener, sing gedeng mesti salah. Masalah ku wong kadang digedingi yang mergo medit tenan. Jadi kiai yo medit tenan, otoriter tenan, kakean tingkah tenan. Umat ora kok berleren, akad jak ngaji, senen jak ngaji. Kowe nganggur ngaji terus ora apa-apa lah wong-wong. Lah nek kula bolak-balik fatwa, kesunatane kiai ngaji arang-arang. Dekne ngaji semangat perkarane kiai, lah umat. Saiki nek diwalik dekne tukang rungokno apa gelem ngaji. Paham? Misale ruhin kiai, senen jam 09.00 ngaji, jam 12.00 Awan ngaji, Bu ngaji. Terus wong dong lemah ki rohene sregep ngaji. Cendekne nganggur pegawe bank yo ora, PNS yo ora. Dagang ning pasar. Kabar ngaji jam 09.00 sing teko sithik. Ngamuk, jek apik ora gelem. Sing bener iso wae cara Allah diwali. Kiai jeng ajak wong nganggur. Wae wong ngaji dijak, wae wong kerja dijak ngaji. Lah nek ulama tenan mesti rapati seneng ngaji awan-awan. Perkarane wae jam nopo? Ulama tenan. Ya paling sak wulan bisa. Jadi kowe ora mesti bener. Ya bener kowe suasanane ngaji tapi ora mesti bener. Kula gadah dalil, bukti kalau teori saya bener. Saya pastikan bener. Meskipun ulama lain boleh menentang pendapat saya. Nabi itu nate ini kula contohkan beberapa hadis sahih. Mu'ad bin Jabal. Ini hadis sahih. Mu'ad bin Jabal itu nak bar makmum Nabi salat asar. Niku mulai fa'amma masjidah qaumih, dados sholat i'adah itu sholat tertua di dunia Islam. Sholat dibaleni, kados kula riyen nanti sholat i'adah itu hampir 4 tahun. Dados angger bar sholat ngimami riyen-riyen, kula zaman teng pondok niku riyen kadang-kadang ngimami. Ngimami teng kos kula terus makmum mbah mun. Tak niki aku kok sering i'adah, badhe sholat dek kangkang ngimami bojo kula, kadang ngimami anak kula. Durung ana nggih Mu'ad bin Jabal niku badhe makmum Kanjeng Nabi terus pulang. Pulang terus fa'amma masjidah qaumih, terus di kampungnya beliau jadi napa? Imam. Berarti kan sholatnya sholat napa? Ya ada. Sholat ya ada itu oleh senajan itu asar, mereka ada sebab. Ya jadi sholat bar asar kan gak oleh ya. Kecuali ada sebab. Nah termasuk sebab itu ya ada. Itu ya itu mau Mu'ad, makmum Kanjeng Nabi, badan itu pulang asar, padahal sholatnya sholat asar, pulang ngimami napa? Qaumih. Begitu juga maghrib. Lah banyak yang sholat makmum Mu'ad itu wong sing ontane ditinggal ning Tegal ning gone alas lah dingon. Ya ana sing kesusu badhe urusan. Nah Mu'ad iku macane Quran suwi. Niki cerita betapa kiai ngukumi orang itu kadang salah. Walhasil saking suwene Mu'ad ana tiyang sing mufaraqah, diada ne tinggal Mu'ad ijek sholat dibalap dhewe. Dadi misale ana maca surat Baqarah diselip di pokoke Baqarah dilawan Qulhu wonten nggih pokoke. Lha mboten iki tenan nggih Baqarah dilawan napa? Qulhu kan otomatis keselip kan? Keselip terus selesai. Ya si Mu'ad ini, sahabat Mu'ad ini pede sekali. Sampai beliau ngendikan, "Apa kamu lihat apa yang dilakukan orang munafik itu?" Mengomentari si Arabi tadi itu munafik karena dia sholat sama saya terus bubar sebelum saya selesai. Itu munafik. Orang Arab kalau ngukumi kan enggak basa-basi, munafik. Ape wong Jawa nara cocok mau muni gendho kurang ajar wong ora jelas. Mulane aja kaget wong Wahabi. Orang Arab tuh memang enggak cukup referensi dengan istilah-istilah. Jadi misalnya ora cocok wong ya musyrik, kafir, munafik. Nah wong Jawa kan enggak. Misalnya ora cocok ambek wong sing ngomong bajingan, wong ora cocok rondok sedengan ora jelas. Terus misalnya ora cocok meneh ya wong anggur. Pokoknya ora pak ngindari bahasa-bahasa sing istri itu munafik dari Mu'ad. Walhasil terus lapor Nabi. Orang Bedui tadi lapor Nabi, Mu'ad dipanggil. Itu kata Imam Bukhari, Nabi itu tidak pernah semarah itu. Mu'ad dimaki-maki oleh Nabi, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, sampai 3 kali. Afattanun anta ya Mu'ad, kowe iku tukang fitnah, kowe iku tukang rusak agama. Inna minkum munafirin. Di antara kalian ngajak agama, tapi dadekne wong Melayu sangka agama. Ya iku mergo nak sholat kesuwen. Kau nak sholat itu macam sabihisme, aja kesuwen. Kau nak kesuwen, uang rasa neng sholat. Ya itu sakre kiai kiai kadang sing sholat cepet. Nah, ibu yono dalile dari sholat cepet, ibu paham ya. Jadi sholat cepet itu hadisnya sohay. Jadi malah nih, wono sholat tak kesuwen. Lah nak sholat wae kon cepet, berarti rasa paket wiridan. Apa artinya sholat cepet nak bariku? Wiridan. Akhirnya kiai kiai ngalim. Gak wiridan. Bariku sesuai ono sing niru orang alim rausa wiridan. Nah, semua aku innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi ono ceritane, kabeh ono asal usul. Iki aja niru aku, goblok nang niru. Tapi aku ora usah niru kowe, goblok pisan. Tetes kowe. Lha niku hadis sahih, inna minkum munafirin. Akhire Mu'ad itu sampai berharap aku nganti kepengen Islam saat ini. Sedurunge ra Islam maksudnya lagi iki aku rasane dimaki-maki Nabi sampai begitu. Artinya ngeten nggih. Ketika Mu'ad mi'arobi salah ternyata yang salah Mu'ad. Jangan-jangan kalau kita ngaji Senin wae wong ngantor, wong kerja, wong macam-macam samsung awan, masyarakat ra gelem ngaji, Allah bener sing ra gelem ngaji karena ini ada syariat pengangguran masal. Kowe ra iso ngomentari wong kok dijak ngaji? Cara Nabi jek sugeng, mungkin kita yang disalahkan karena munafirin, waya wong golek dhuwit kok dijak ngaji. Lung salat luwe apik di Bang. Salat ben ngaji apik endi? Apik salat, salat mesti bener wong imaduddin, salat fardu. Amulane iki alim itu ngindari ngaji jam kerja. Terus nek ora teko ora usah dirat teko ya be. Sing teko ya be, sing ora teko ya be yang dianggap diurusan. Lho tenan nggih, kula bek ngaji teng mriki suatu saat kok Mustofa ra ngaji, mboten ngarah kula takokno sebabe napa mboten. Misalnya sebabnya gedeng kula ya sah, gedeng kula ora murtad. Gedeng Nabi kan murtad, nah gedeng kula mboten murtad. Misalnya sebabnya wedi bojo ya wajar. Ayo, sebabnya lara sok ben istuwa ya wajar. Misalnya saiki serasa seneng jenengan Gus ya wajar. Wong alam mutahayyir wa kulo mutahayyir apa? Ya normal kabeh, apa yang ndak normal di dunia ini? Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi.